Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhihi al-karim wa 'azimi sultanihi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhal ikhwati wal akhawat, uhayyikum tahiyyatal islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk berzikir, kesempatan untuk berkumpul, kesempatan untuk mengkaji kitab-kitab ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keadaan seperti ini kita selalu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang selalu kita inginkan, apa yang selalu kita dambakan, dan apa yang selalu kita cita-citakan dapat terwujud dan dapat diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi suri tauladan kita dalam bekerja, beramal, bertindak laku, dan segala macam tingkah laku beliau kita harus mengikutinya. Semoga dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun berharap dapat dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Ayuhal ikhwa wal akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini sungguh merupakan satu keberuntungan yang sangat besar bagi kita apabila pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, tidak lain dan tidak bukan untuk saling nasihat menasihati, berzikir, mengingat-ingat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan demikianlah kita bisa terhindar dari berbagai macam malapetaka. Karena di dalam sebuah ayat dikatakan wama kunna mu'adzibuhum wa anta fihim, dan kami tidak akan pernah mengazab suatu kaum sedangkan engkau berada di dalamnya wahai Muhammad, dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sedangkan mereka adalah orang-orang yang selalu beristighfar meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dapat menjadikan kita orang-orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu dilihat dari kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dilihat dari banyaknya materi yang kita dapatkan. Taib, kita akan mulai dari hadis tentang zikir. Hadis tentang zikir. Kemarin kita mulai sedikit tamhid ataupun mukaddimah tentang yang namanya zikir tersebut. Kita sudah memberikan definisi daripada zikir itu sendiri. Ya. Beberapa keutamaan daripada zikir. Beberapa keutamaan daripada zikir. Karena sungguh zikir itu mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Selain yang kami sebutkan kemarin, ya. Di antaranya juga bahwasanya zikir itu adalah salah satu jalan yang sangat tepat untuk mengusir yang namanya setan. Berzikir adalah salah satu jalan yang paling tepat untuk mengusir yang namanya setan. Kenapa saya katakan demikian? Maka ketika seseorang misalnya kemasukan jin ataupun diganggu oleh setan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita ataupun mengajarkan kepada kita ayat-ayat ataupun doa-doa serta zikir-zikir dipakai ataupun dibacakan untuk mengusir jin tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan kepada kita apabila ada gangguan terhadap kita daripada jin ataupun syaitan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berta'awuz. Berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan kalau Anda berada dalam keadaan lalai di dalam salat Anda, Anda dalam keadaan lalai dalam sholat, ketahuilah bahwa sesungguhnya Anda sedang diganggu oleh syaitan. Syaitan itu bernama Hinzib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meludahlah 3 kali ke sebelah kiri. Tetapi jangan besar-besar, cukup sedikit saja. Ya. Itu untuk menghindarkan seseorang dari gangguan jin dan syaitan. Dan ketika orang kerasukan, ada namanya ruqyah. Ruqyah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirka." Syirka. Artinya bacakanlah kepada saya ruqyah-ruqyah kalian yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak apa-apa dengan ruqyah selama itu tidak mengandung yang namanya syirik. Sehingga zikir-zikir yang kita bacakan kepada orang yang terkena penyakit gangguan jin, syaitan misalnya, itu merupakan zikir yang mana dengan zikir tersebut insyaallah atas izin Allah itu bisa mengusir yang namanya syaitan ataupun jin. Makanya kan diperintahkan untuk membaca ayat kursi. Biasanya dicontohkan oleh Rasulullah dengan membaca yang namanya Al-Fatihah. Karena yang namanya afdhalu dzikr qiraatul Qur'an. Membaca Al-Quran merupakan sebaik-baik zikir. Makanya salah satunya adalah kalau Anda tidak mau diganggu oleh syaitan, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Setiap ada kesalahan, setiap ada dosa, banyak-banyak berzikir. Insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya gangguan syaitan ini. Karena yang namanya syaitan ini, dia tidak akan pernah yang namanya bosan untuk mengganggu yang namanya manusia. Selama ada jalan, di situ dia masuk. Selama ada jalan, di situ dia masuk. Makanya di dalam sebuah hadis juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperapat yang namanya saf. Untuk apa? Biar syaitan tidak ada yang masuk di antaranya. Karena syaitan sudah, kalau sudah masuk syaitan, sulit untuk dikeluarkan di situ. Baik. Ya. Selanjutnya, zikir kepada Allah juga dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini termasuk ibadah. Dan yang namanya ibadah adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir, insyaallah kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah dapat menghilangkan rasa resah, gelisah dan gundah gulana di dalam hati. Percaya dan yakin bahwa yang namanya zikir dapat menghilangkan rasa resah, gelisah dan gundah gulana yang ada di dalam diri manusia. Makanya tidak sia-sia kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Berzikirlah kepada Allah, hatimu akan tenang. Insyaallah. Coba. Dengan membaca Al-Qur'an insyaallah kita akan tenang. Mungkin ada orang yang pernah sakit gigi. Saya akan berikan permisalan, sakit gigi. Walau bagaimanapun dia suka yang namanya lagu, misalnya taruhlah dia adalah peminat Michael Jackson kah atau siapa kah. Kalau dia sakit gigi, dia tidak akan pernah bisa menikmati itu lagu. Yakin. Tidak akan pernah bisa menikmati. Tetapi ketika di Al-Quran dikumandangkan ketika dia dalam keadaan sakit, kadang-kadang ketenangan ada. Bahkan hampir semua orang merasakan ketenangan. Itulah yang menjadikan Yusuf Islam, Cat Stephen masuk Islam. Karena ketika apa? Ketika dia di dalam keadaan terbaring di rumah sakit, datang berbagai macam orang yang datang kepada dia, ahli agama yang dia anut pada saat itu, membacakan kitab-kitabnya kepada dia. Dia tidak mendapatkan ketenangan sama sekali. Sampai datang akhirnya seorang temannya memberikan kepada dia terjemahan Al-Quran pakai bahasa Inggris. Dari situ akhirnya dia baca, dia dapatkan ketenangan yang selama ini dia cari. Dia dapatkan ketenangan, begitu tenang diri dia ketika dia membaca ayat-ayat tersebut. Dia mulai dari kata-kata Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Dia mulai dengan Qul Huwallahu Ahad. Ya, Qul Huwallahu Ahad dia baca. Di situ akhirnya dia merasakan ketenangan yang luar biasa, dan akhirnya apa? Dia ke Palestina dan menyatakan dirinya masuk Islam. Karena kenapa? Ketenangan akan kita dapatkan ketika kita membaca yang namanya Al-Qur'an insyaallah. Keyakinan yang ada di dalam diri kita akan menyelamatkan kita dari berbagai macam mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah. Kemudian zikir kepada Allah juga bisa mendatangkan rasa perasaan senang, gembira dan semangat dalam beraktivitas. Anda bisa tahu, kita bisa melihat bahwa pejuang-pejuang kita dahulu sebelum berperang biasa mengucapkan apa? Allahu Akbar, zikir kepada Allah. Allahu Akbar, muncul yang namanya semangat baru di dalam diri dia. Tariq bin Ziyad ketika masuk ke Spain, dia lihat pasukan musuh begitu banyak. Sehingga muncul keraguan-keraguan di dalam diri para pasukannya. Apa yang dia lakukan? Yang pertama kali dia lakukan adalah bakar seluruh perahu yang dia bawa. Karena dia masuk ke Spain dengan perahu. Ya, jadi yang pertama kali dia lakukan adalah membakar seluruh perahu. Setelah dia membakar seluruh perahu, barulah dia memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada para pasukannya. Apa yang dia katakan? Al-bahru min waraikum wal aduwwu amamakum. Laut di belakang kalian, musuh di depan kalian. Anda pulang, mati konyol. Anda maju, mati-mati syahid insyaAllah. Tidak ada pilihan. Semuanya ingin mati syahid. Dengan hentakan dan teriakan Allahu Akbar, mereka maju. Masya Allah. Mereka bisa memenangkan yang namanya peperangan. Banyak kita dapatkan seperti itu. Bahwa yang namanya Allahu Akbar, kadang-kadang zikir kepada Allah membangkitkan semangat, bahkan mengembalikan sebuah kekuatan yang luar biasa. Anda coba mengangkat sebuah lemari atau sesuatu yang sangat berat. Anda angkat, biasanya Anda mengucapkan apa? Bismillah. Sepertinya kekuatan itu ada. Apa yang sebenarnya kita tidak mungkin bisa angkat? Kadang-kadang dengan membaca bismillah atau kadang-kadang dengan mengatakan Allahu Akbar, kadang-kadang ada muncul kekuatan. Ini menunjukkan bahwa zikir kepada Allah memberikan kepada seseorang kekuatan. Dan itu insya Allah ada. Kemudian, yang namanya zikir kepada Allah akan membuat hati dan wajah menjadi bercahaya. Akan menjadikan hati dan wajah akan bercahaya. Dan yang namanya wajah ini biasanya terikut dari hati. Anda bisa mendapatkan mungkin perbedaan ya. Ada orang yang mungkin dia tidak pernah masuk ke salon kecantikan, tidak pernah pedicure, tidak pernah mengambil yang namanya krim perawatan. Tetapi apa yang terlihat? Wajahnya begitu cerah karena kenapa? Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang senang kepada dia. Ini bukan apa-apa. Ini besar kemungkinan adalah pengaruh zikir dan ibadah yang ada di dalam orang tersebut. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi. Sesungguhnya ketika aku sudah mencintai seorang hamba, maka saya akan mengatakan inni uhibbu fulanan fahibbu. Maka dia iklankan, maka dia akan sebarkan kepada seluruh makhluknya apa yang dia katakan. Inni uhibbu fulanan fahibbu. Sesungguhnya saya mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh manusia, seluruh makhluk akan cinta kepada fulan tersebut. Dan itu pernah terjadi. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdampar di sebuah tengah hutan, di tengah hutan, di mana di tengah hutan tersebut dia bertemu dengan harimau. Di situ dia berzikir kepada Allah. Dia berkata, saya adalah hamba Allah dan kamu adalah hamba Allah. Saya adalah hamba Allah dan kamu hamba Allah. Maka barilah. Maka dia mengajak kepada harimau tersebut untuk tidak menerkam dia. Dan apa yang terjadi? Malah harimau itulah yang menunjukkan jalan keluar bagi dia. Ini menunjukkan juga bahwa sesungguhnya zikir kepada Allah bisa menyelamatkan manusia dari berbagai macam mara bahaya. Zikir kepada Allah akan mewariskan keinginan untuk bertaubat. Semakin banyak kita zikir, semakin banyak kita mengingat Allah, semakin banyak kepada kita keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sedikit kita mengingat Allah, semakin sedikit juga keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berzikir, yang setiap harinya mulutnya selalu dihiasi dengan zikir, insyaallah hatinya ikut menjadi bersih. Tetapi setiap hari apabila kita mendapatkan orang yang seluruh mulutnya dihiasi dengan nama binatang, hatinya juga seperti itu. Jadi dengan zikir, insya Allah, ini merupakan semuanya akan menjadikan seseorang lebih berwibawa, lebih bersih hatinya, lebih bersih wajahnya, dan menjadikan dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi, ya, zikir, keutamaan-keutamaan zikir. Ya, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan zikir dan mungkin bisa kita lihat dari berbagai macam kitab para ulama. Baik, sekarang saya akan membacakan hadis, beberapa hadis dari kitab zikir ini. Yang pertama, hadis yang pertama dari Abi Hurairah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana ma'abdi ma dzakarani taharrakat syafatah. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Lihat, sanadnya adalah Allah Ta'ala berfirman. Kalau kita mendapatkan sanad seperti ini dalam hadis, berarti dia adalah hadis apa? Hadis qudsi. Berarti dia adalah hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, dia adalah hadis qudsi. Perbedaannya dengan hadis yang lainnya itu tidak ada isnad kepada Allah, hanya isnad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang berkata, "Loh, bagaimana perbedaannya dengan Al-Qur'an?" Perbedaannya dengan Al-Qur'an, yang namanya hadis qudsi itu lafaznya dari Muhammad, maknanya dari Muhammad, lafaznya dari Allah. Maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang namanya Al-Qur'an, lafzan ya, lafaznya wa makna dan artinya juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu perbedaannya. Yang kedua perbedaannya bahwa yang namanya Al-Qur'an ketika kita membacanya kita mendapatkan pahala. Sedangkan yang namanya hadis qudsi apabila kita baca sama dengan membaca hadis yang lainnya. Kan di dalam sebuah hadis dikatakan man qara'a harfan minal qur'ani falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, itu Al-Qur'an. Ya kan? Jadi perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Tayyib, yaqulullahu ta'ala ana ma'a 'abdi ma dzakarani taharrakat bihi syafatah. Aku akan terus bersama hambaku selama ia masih senantiasa mengingatku dan menggerakkan kedua bibirnya. Ya, ana inda. Kemudian di dalam hadis yang lainnya dikatakan, ana inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku dan aku akan selalu bersamanya selama ia mengingatku. Apabila ia mengingatku, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Dan jika ia mengingatku pada sekumpulan orang, maka saya akan mengingatnya pada sekumpulan orang yang lebih baik dari mereka. Ini hadis menggambarkan tentang keutamaan zikir. Dan di sini ada kata-kata ana ma'abdi, saya bersama hambaku. Bersama di sini berarti Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat Allah, mengingat hambanya yang mengingatnya. Akan selalu bersama pengetahuannya, ilmunya, penjagaannya kepada orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini kita lihat redaksinya, Masya Allah, dia seperti ada take and give. Take and give. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau engkau ya, kalau engkau mengingatku, aku pun mengingatmu. Kalau engkau mengingatku, aku pun akan mengingatmu. Fadzkuruni azkurkum, kata Allah. Ingatlah, berzikirlah kepada aku, maka saya pun akan mengingatmu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepada aku, wala takfurun. Janganlah sama sekali ingkar kepada aku. Jadi Allah memberi dan menerima. Ya, Allah memberikan kepada kita ingatan ketika selama kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selama kita tidak mengingat kepada Allah, selama itu juga Allah tidak mengingat kita. Tetapi dengan catatan, ternyata walaupun kita tidak pernah mengingat dan berzikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Ya. Ma dzakarani wa taharrakat bihi syafatah, dan selalu menggerakkan yang namanya lidahnya untuk berzikir kepadaku. Hadis-hadis ini merupakan keutamaan zikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ada fenomena baru yang muncul yang namanya dengan zikir jama'i. Zikir jama'i. Zikir secara bersama-sama. Betulkah itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Zikir jama'i, betulkah pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak atau tidak? Yang pertama, saya akan katakan bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga syarat. Syarat yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. sebanyak apapun yang kita kerjakan dari amal saleh dan perbuatan baik, selama kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itu juga amal ibadah kita akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu juga akan tertolak. Walau bagaimanapun banyaknya, berapapun jumlahnya, sebagaimanapun jumlahnya, kalau tidak ada keimanan sama sekali kepada Allah, maka selama itu kita tidak akan diterima amal ibadah kita. Sama sekali. Sama saja kalau seandainya dalam satu office misalnya kan, dia satu office, dia adalah orang yang tidak tercatat sebagai officer di situ, tidak tercatat sebagai pegawai. Tetapi dia selalu bekerja. Apakah dia akan tetap dapat gaji? Tidak. Sama dengan seperti ini. Jadi walau bagaimanapun banyaknya yang dia lakukan, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Tidak ada keimanan di dalam diri, dan iman merupakan syarat utama diterimanya amal ibadah seseorang. Makanya di dalam sebuah ayat dikatakan, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu dhama'anu ma'a." Perbuatan amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah mereka bagaikan fata morgana. Fata morgana itu dalam bahasa Indonesia fata morgana. Fata morgana itu kalau di siang hari di jalan itu fata morgana. Kalau siang hari di jalan itu kita nampak seperti air di jalan. Kemudian apabila kita dekati, air itu semakin menjauh. Kata Allah, begitulah perumpamaan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Selama dia tidak beriman kepada Allah, amal ibadahnya seperti fata morgana itu. Dia anggap ada padahal tidak ada. Yahsabuhu dhama'anu ma'a, orang-orang yang kehausan selalu menganggap ada air, tetapi ketika dia mendekatinya, maka air tersebut akan hilang. Jadi amal pertama kali, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah, yang pertama iman. Yang kedua, ikhlas. Karena kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman, bisa saja amal ibadahnya tidak diterima kalau seandainya tidak ada keikhlasan di dalam dirinya beribadah. Disitulah yang namanya riya. Apa itu riya? Seorang ulama mengatakan, ditanya tentang riya, "Wa ma riya?" Rasulullah, kata ulama tersebut, "Ayyusalli ar-rajulu salatan fayarahu an-nas fayutilu ruku'ahu wa sujudahu wa yuhsinu salatahu." Dia memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan riya adalah, contohnya kata ulama ini, seseorang yang melaksanakan salat, pertama dia salat karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian tiba-tiba ada orang lewat di belakangnya, kemudian setelah itu timbul dalam niatnya memperpanjang rukunya, memperpanjang sujudnya, memperbaiki sholatnya. Kata ulama, itu adalah contoh daripada riya. Keinginan, ya, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi syarat utama diterimanya amal ibadah seseorang. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa pada hari kiamat nanti ada tiga golongan yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembaca Al-Qur'an, ya, dermawan, dengan orang-orang yang berperan di jalan Allah, semuanya dikumpulkan. Kemudian ditanya satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditanya satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya yang pertama kepada orang-orang dermawan ini, orang-orang yang selalu berperan di jalan Allah, pertanyaannya, "Apa yang kamu lakukan di muka bumi?" Orang yang berperan di jalan Allah ini berkata, "Kami adalah orang-orang yang selalu berperan di jalan Allah membela agama-Mu ya Allah. Kami adalah orang-orang yang terbunuh di dalam medan peperangan. Kami tidak takut dengan musuh-musuh-Mu ya Allah." Apa kata Allah kepada dia? "Kadzdzabta, kamu adalah pembohong." Karena kenapa? Sesungguhnya kamu melakukan demikian hanya ingin dikatakan sebagai seorang jagoan. Mau dikatakan sebagai seorang pahlawan. Akhirnya dia dimasukkan oleh Allah di dalam api neraka. Muncul golongan yang kedua, dermawan. Orang-orang yang selalu memberikan dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, "Kalau kalian, apa yang kamu lakukan di muka bumi?" Mereka berkata, "Kami adalah orang-orang kaya yang diberikan nikmat kepada kami ya Allah oleh-Mu, dan dengan nikmat itu kami selalu mendermakan harta kami. Setiap kami temukan orang miskin dan yatim, kami berikan harta kami. Setiap kami menemukan orang-orang panti-panti asuhan, kami infakkan harta kami. Kami infakkan zakat kami." Apa kata Allah kepada mereka? Kedzabtah. Kalian juga pembohong. Karena sesungguhnya kalian mengerjakan itu biar dikatakan sebagai orang kaya. Orang kaya. Maka kata Allah, lemparkan mereka ke dalam api neraka. Orang yang ketiga muncul. Orang yang ketiga ini adalah orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka ditanya, "Kalau kalian apa yang kalian lakukan di muka bumi?" Mereka mengatakan apa? "Kami adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an dari pagi sampai malam hari, mengajarkan Al-Qur'an kepada orang-orang yang tidak mengetahui Al-Qur'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, kalian juga pembohong, karena kalian lakukan itu semua hanya ingin dijadikan dan dikatakan sebagai seorang qari, bukan karena Allah." Di sini jelas terlihat bahwa ikhlas merupakan sesuatu yang sangat penting dalam ibadah seseorang. Ketiga-tiga golongan tersebut diberikan gambaran oleh Allah, dilemparkan ke dalam api neraka hanya karena apa? Salah niat. Hanya karena salah niat. Niatnya yang salah. Ikhlas harus ada di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan ini tidak kurang pentingnya, tidak kalah pentingnya, yaitu mutabaah. Apa itu mutabaah? Harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengatakan ini juga baik, baik tidak belum tentu dibenarkan. Baik belum tentu dibenarkan. Banyak orang yang melakukan, Ustaz, yang menjadi ukuran kebenaran bukan karena banyaknya orang yang melakukan, tetapi ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, belum tentu benar. Contohnya, ada orang yang mau melaksanakan sholat maghrib. Tiga ini terlalu sedikit, terlalu pendek tiga. Kita tambah menjadi empat lah, biar banyak sedikit. Mungkin dia berniat baik, tapi benar atau tidak? Tidak. Jadi baik belum tentu benar, karena yang namanya kebenaran ukurannya adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik ketika lewat di depan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau katakan? Kullu kalamin yukhadhu wa yuraddu illa sahib hadzal kubur. Imam Malik lewat di depan, kemudian dia berkata, semua perkataan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali yang namanya perkataan orang yang berada di dalam kuburan ini. Dan menunjuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ketika ada satu ibadah yang akan kita lakukan, lihat, sudah ikhlaskah? Dan yang kedua, sudah betulkah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai kita melaksanakan sesuatu amalan yang kita anggap baik tetapi tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celaka. Celaka. Kenapa saya katakan celaka? Hambur-hamburkan waktu, tenaga, sesuatu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya harus ada yang namanya mutaba. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Contoh Rasulullah dalam salatnya. Di dalam hadis juga dikatakan, khudhu anni manasikakum. Kalau kalian haji, contoh saya cara berhaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Kapan kita keluar dari tuntunan Rasulullah, besar kemungkinan hal tersebut adalah bid'ah. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru, karena kebanyakan perkara yang baru bid'ah. Banyak orang juga alergi dengan kata bid'ah. Semua orang yang katakan bid'ah, alergi dia. Langsung gatal. Apalah, gatal kepalanya biasanya kan. Apa itu bid'ah? Setiap hari bid'ah, setiap hari bid'ah. Tidak. Kita perlu mengetahui hal ini. Karena kenapa? Jangan sampai kita melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Kita hidup agar segala macam yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk dalam kategori zikir jama'i. Oke. Banyak orang yang mempunyai dalil tentang adanya zikir jama'i. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Ternyata setelah diselidiki, tidak ada contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya zikir jama'i. Tidak ada contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zikir jama'i. Kalau tidak ada di zaman Rasulullah, kalau begitu kapan adanya? adanya yang namanya zikir jama'i itu di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika muncul pertama kali, ya, ketika muncul pertama kali, para sahabat mengingkari hal tersebut. Seluruh sahabat mengingkari yang namanya zikir jama'i. Hanya ketika Al-Khalifatul Ma'mun, ya, Al-Khalifatul Ma'mun berkuasa, maka dialah yang pertama kali menganjurkan untuk menghidupkan kembali dan menyebarkan bentuk zikir jama'i tersebut. Jadi, pertama kita katakan bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikir jama'i tidak pernah dilakukan. Apa yang maksud dengan zikir jama'i? Duduk sama-sama, kemudian ada komando satu orang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, diikuti di belakangnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, itu diikuti semuanya. Atau termasuk zikir jama'i menurut para ulama adalah pada waktu hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Satu orang komando. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Kemudian setelah itu di belakang ramai-ramai. Allahu Akbar, Allah. Ah, itu juga masuk termasuk dalam zikir jama'i. Hal ini juga tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Termasuk zikir jama'i adalah membaca zikir rame-rame dalam sebuah tempat majlis. Astagfirullah al-azim. Semuanya satu suara. Sepertinya diberikan komando. Astagfirullah al-azim. Ini termasuk zikir jama'i. Jadi hal seperti ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman para sahabat. Yang mana sahabat itu di dalam sebuah hadis dikatakan sebaik-baik generasi. Kata Rasulullah khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi ala generasi di mana aku hidup, kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya, hal tersebut juga tidak pernah didapati. Bahkan Umar bin Khattab pernah suatu saat Abu Usman Al-Hindi berkata bahwa seorang pegawai menulis surat kepada Umar bin Khattab, isinya, di satu tempat ada kelompok kaum yang berkumpul dan mereka berdoa untuk kebaikan kaum muslimin dan para pemimpin. Maka Umar pun membalas surat tersebut dengan mengatakan, balasan surat Umar, temuilah mereka, temuilah mereka, temuilah mereka. Kemudian beliau berkata kepada para penjaga pintu, pintu masuk itu, siapkan cambuk. Maka ketika mereka masuk, Umar langsung menyambut pemimpin mereka dengan cambuk. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Umar sebelumnya. Sehingga Umar menolak keras ketika dia mendapatkan seperti itu. Hanya saja ketika dia mau mencambuk, ternyata bukan pimpinannya. Makanya salah seorang di antaranya berkata, ya Amirul Mukminin, itu bukan mereka, itu adalah sahabat daripada kita. Makanya Umar bin Khattab tidak langsung mengambilnya. Abdullah bin Mas'ud dikabarkan, ya, bahwasanya ada sekelompok kaum bertakbir, kemudian setelah itu semua mengajak yang lainnya bertakbir. Takbiru, Allahu Akbar, semuanya bertakbir. Kemudian setelah hal tersebut diketahui oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata, dan demi Allah yang tiada ilah melainkan Dia, sungguh kalian telah datang dengan perkara yang bid'ah yang keji, atau kalian telah menganggap lebih mengetahui dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabbab bin Arad, ya, juga mengatakan demikian, tidaklah aku melihatmu duduk bersama dengan Al-Amaliqah. Al-Amaliqah itu adalah orang-orang yang sombong. Ya. Ini adalah merupakan bukti bahwa hal tersebut tidak ada di zaman Rasulullah dan juga tidak ada di zaman para sahabat. Kemudian, apa dalil yang dilakukan dan dikatakan oleh orang-orang yang mengatakan adanya yang namanya zikir jama'i? Yang pertama, memang ada sebuah hadis. Hadisnya itu adalah, Inna lillahi ta'ala malaikatun sayyarah fadlan yatbi'una majalisal dzikr fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'hum wa haffa ba'dhum ba'dhan bi ajnihatihim hatta yamlaw ma bainahum wa bainas sama'i ad-dunya fa idza tafarraqu 'araju wa sa'adu ila as-sama'i qala fayas'aluhum Allahu 'azza wa jalla وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا عند عبادك في الأرض yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yuhammidu wa yuhammidunaka wa yas'alunaka wa fi nihayatil hadis yaqulullah qad ghafara lahum fa'tiyathum ma sa'alu wa ujrat mimma istajaru. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat-malaikat sayyarah. Malaikat sayyarah ini malaikat yang selalu berkeliling. Jadi sungguh sekarang ini banyak malaikat yang berkeliling. Karena memang Allah mempunyai namanya malaikat yang berkeliling. Malaikat yang berkeliling ini, apa yang mereka lakukan? Mereka mengikuti majlis-majlis zikir. Majlis-majlis belajar, majlis-majlis zikir. Para malaikat ini mengikutinya dan mendengarkannya. Maka mereka duduk bersama-sama orang-orang yang berzikir. Mereka pun duduk bersama orang-orang yang berzikir. Sehingga memenuhi ruangan antara mereka, antara langit dunia dengan bumi. Memenuhi. Hanya untuk memenuhi yang namanya majlis-majlis zikir. Jika para jamaah itu selesai, setelah selesainya zikir, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga disaksikan oleh para malaikat, ya. Apa yang kita lakukan pada saat ini disaksikan oleh malaikat. Dalam hadis tersebut dikatakan, apabila jemaah tersebut sudah selesai melaksanakan majlis zikir, maka para malaikat ini datang ke atas menghadap kepada Allah. Dan oleh Allah ditanya, padahal Allah lebih mengetahui. Ya, Allah lebih mengetahui, tetapi Allah bertanya kepada malaikat-malaikat tersebut, kalian datang dari mana? Kalian datang dari mana? Apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat tersebut? Kami telah mendatangi hamba-hambamu ya Allah, ya, yang sedang berzikir, menyucikan engkau, bertakbir, bertahmid, yuhallil, ya, mengatakan la ilaha illallah. Dan di akhir hadis tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh aku telah berikan ampunan kepada mereka, lalu aku berikan kepada mereka apa yang telah menjadi permintaannya. Hadis ini di pertama diawali dengan majlis zikir. Ini menunjukkan banyaknya orang yang berzikir. Banyak orang yang berzikir. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan ini adalah hadis sahih. Okay. Ini adalah hadis sahih. Tetapi harus kita jawab bahwa sesungguhnya hadis ini adalah umum. Bukanlah khusus. Yang namanya zikir tidaklah tertentu harus dikomandoi. Harus ada pimpinannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya majlis zikir, yang namanya tempat zikir, tidaklah sememangnya hanya zikir saja. Allahu Akbar. Jadi mulai dari jam 9 misalnya sampai jam 10 hanya berzikir saja. Itu tidak hanya demikian, tetapi apa yang kita lakukan sekarang ini pun majlis zikir. Karena yang namanya zikir, segala macam perbuatan, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, itu masuk dalam kategori zikir juga. Ya. Mengajak seseorang kepada kebaikan, mencegah seseorang dari kemungkaran, itu juga masuk dalam kategori majlis zikir. Ya. Jadi, ini umum. Belum ada pengkhususan di situ. Ya kan? Kemudian yang kedua, mereka berdalil begini. Ya. Irfa'u aydiyakum wa qulu la ilaha illallah. Ya. Irfa'u aydiyakum wa qulu la ilaha illallah. Orang-orang yang mengatakan adanya zikir jama'i, sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irfa'u aydiyakum, angkatlah tangan-tangan kalian, wa qulu la ilaha illallah, dan bacakanlah dan katakanlah la ilaha illallah. Sampai berkali-kali, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru fa inna Allah azza wa jalla qad ghafara lakum." Saya akan berikan, katanya, berikanlah kabar gembira karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kalian. Pertama kata-kata irfa'u, irfa'u itu adalah bentuk jamak untuk antum, kalian semuanya. Jadi, angkatlah tangan-tangan kalian. Berarti Rasulullah menyuruh kepada seluruh orang, banyak orang, untuk mengangkat tangannya dan mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga ini dijadikan dalil adanya yang namanya hadis, adanya yang namanya zikir secara bersama-sama. Hadis ini kalau kita mencoba untuk melihat isnadnya, kita akan temukan seorang perawi yang bernama Ismail bin Iyash. Ismail bin Iyash, kata beberapa ahli hadis, dia adalah seorang mudallis. Kita akan mengetahui apa itu mudallis. Mudallis itu adalah seorang perawi yang kadang-kadang menipu. Bagaimana cara menipunya? Dia mempunyai hadis. Hadisnya itu dia dapatkan dari seorang syekh. Syekh. Syekh ini adalah syekh yang dhaif. Syekh dhaif. Sehingga dia ingin menjadikan hadisnya ini diterima oleh khalayak ramai. Apa yang dia katakan? Haddatsani syekhi, tanpa dia memberikan namanya. Haddatsani syekhi an. Kemudian setelahnya itu adalah orang-orang thiqah semuanya, sehingga orang yang melihatnya, ini orangnya thiqah, kecuali satu orang ini yang belum disebutkan, bisa saja dikatakan kategorinya, walaupun tidak disebutkan namanya ya, masih menjadi keraguan-raguan. Atau dia misalnya ada namanya Muhammad bin Ismail. Taruhlah namanya Muhammad bin Ismail. Perawi yang namanya Muhammad bin Ismail, Muhammad ini banyak sekali. Banyak sekali yang namanya perawi Muhammad. Dia mengambil dari Muhammad yang dhaif. Dia mengambilnya dari Muhammad yang dhaif. Kemudian dia berkata, "Sami'tu min Muhammad wa huwa thiqah." Saya mendengarkan dari Muhammad yang terpercaya. Padahal ulama mengatakan dia adalah dhaif. Ini termasuk dalam kategori mudallis. Atau ada beberapa hadis yang lafaznya mungkin belum jelas, dia tambah. Ini namanya mudallis. Sehingga para ulama mengatakan hadis irfa'u aydiyakum wa qulu la ilaha illallah, ini adalah hadis dhaif. Sehingga kita tidak bisa menerima bahwa hadis ini adalah hadis yang bisa dipakai sebagai dalil bolehnya zikir secara jama'i. Tayyib, adapun dalil yang dipakai oleh oleh yang mengatakan bahwa zikir jama'i itu tidak ada, diantaranya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan hal tersebut. Selama itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, berarti tidak ada tuntunan untuk mengerjakan yang namanya zikir jama'i. Yang kedua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan umat terbaik setelah Rasulullah, semuanya mengingkari akan adanya yang namanya zikir jama'i. Kemudian hadis man ahdatsa fi amrina ma laysa minna fahuwa raddun, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam agama, maka sesungguhnya itu tertolak. Itu juga dijadikan dalil tidak adanya zikir jama'i di dalam Islam. Inilah sehingga kita bisa mengatakan bahwa zikir secara bersama-sama ya jama'i itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu ta'ala alam. Baik, kita akan menuju kepada hadis yang kedua. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha fi wa lam yusallu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yawmal qiyamah, akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satu pun kaum yang duduk pada sebuah majlis yang mana mereka tidak berzikir kepada Allah dalam majlis itu dan tidak pula berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah akan menimpakan atas mereka kerugian pada hari kiamat. Ya. Akan menimpakan kerugian pada hari kiamat. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa buruknya sebuah majlis yang tidak ada di dalamnya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin sebuah pembicaraan yang memang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan mengandung dosa. Maka dia mempunyai dua hal. Yang pertama, dia celaka, dia merugi karena tidak ada zikir. Yang kedua, dia merugi karena dia sedang melaksanakan dosa. Biasanya majlis ghibah, orang berghibah, ya, orang yang bergosip, ya orang bergosip, dia mempunyai dua dosa itu. Dosa karena tidak ada zikir di dalam. Yang kedua, dosa karena memang dia itu hal tersebut sudah mengandung dosa. Ya kan? Dan kecelakaanlah bagi sebuah majlis yang di dalamnya tidak terdapat yang namanya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah penelitian mengatakan begini. Kalau sebuah perkumpulan, taruhlah 3 atau 4 orang sedang berbicara. Pembicaraan awal topiknya, tajuk pertamanya ini, mungkin adalah pembicaraan yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang mengandung unsur dosa. Tetapi menurut penelitian mengatakan, apabila perkataan tersebut sudah lebih dari 40 kata, sudah lebih dari 40 ayat, sudah besar kemungkinannya mengarah kepada hal-hal yang dosa. Entah paling pertamanya adalah masalah seks. Biasanya demikian. Kalau ada orang yang bercakap, cakapnya ini bukan masalah agama ya, berbual bukan masalah agama, tetapi masalah umum, paling banyak 40 kata sudah adalah yang meleset. Mungkin ada yang pertama kali mencoba untuk membuat tiba-tiba kan, oh lagi asyik berbual tiba-tiba ada berkata, si Anu mana, si Fulan mana? Walaupun hanya pertanyaannya si Fulan, kadang-kadang komentar orang sudah bermacam-macam. Allah, si Fulan ini begini, kemarin saya begini. Terus bertambah, akhirnya apa? Bertambah besar dan bertambah banyak. Tak salah kalau orang mengatakan gosip itu tambah digosok makin sip. Yang namanya gosip, makin digosok makin sip. Biasanya kalau tidak ada tambahan dan bumbunya, biasanya tidak enak. Pasti ada saya tambahnya. Selama tidak ada yang namanya zikir kepada Allah, selama itu kadang-kadang kita tidak bisa terhindar dari perkara-perkara seperti ini. Makanya yang namanya mulut kan harus dijaga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan mayat manu lima baina fahidaihi wa ma baina syafatihi adman lahul jannah, yang bisa menjamin bagiku apa yang terdapat di dua panggal bibirnya dan apa yang terdapat di dua pangkal pahanya yaitu kemaluannya, maka saya akan jamin baginya surga. Karena ini yang kedua ini, dua hal ini paling sulit untuk dijaga. Bawah dengan atas paling sulit untuk dijaga. Ya. Makanya sebagai seorang muslim memang harus kita menjaga yang namanya mulut. Zikir kepada Allah, saling nasihat menasihati dalam agama, itu adalah salah satu sarana agar kita terbebas dari berbagai macam dosa. Yakinlah, zikir kepada Allah sekaligus salawat kepada Nabi. Kalau Anda pergi ke Mesir, Anda akan dapatkan kata-kata sallu ala Nabi ini berkali-kali. Orang Mesir itu, ya orang Mesir, kalau marah sekali, taruhlah mukanya sudah merah, kemudian sudah mau memukul, Anda bilang sama mereka, sallu ala Nabi, berhenti marahnya. InsyaAllah. Sallu ala Nabi. Mereka langsung, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau orang Saudi lain lagi, bukan sallu ala Nabi. Kalau orang Saudi marah, langsung katakan kepada dia, ittaqillah ya Syekh. Berhenti insyaAllah. Bertakwalah kepada Allah. Ini orang-orang yang di sana. Dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan insyaallah apabila kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendatangkan yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kecelakaan kata Rasulullah bagi orang-orang yang namanya disebut kemudian tidak diucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya para ulama, terus terang para ulama ahli hadis juga membenci apabila nama Rasulullah itu disingkat. Terus terang, kalau Anda membaca buku-buku dari Imam Al-Bukhari, Anda akan melihat bahwasanya apa ada di situ pernyataan beliau bahwa dibenci apabila nama sallallahu alaihi wasallam ini disingkat. Biasanya kalau tulisan Arabnya kan Sad Mim. Kalau bahasa Melayunya S A W. Kalau bahasa Inggrisnya P H U. Apa? P U H. Peace be upon him. Okay. P B U H. Para ulama membenci karena di dalam sebuah hadis dikatakan al-bakhil, orang-orang yang bakhil, orang-orang kikir itu man, yaitu idza dzukirtu indah wa lam yusalli alaihi, apabila namaku disebut kepadanya tetapi dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Dalam sebuah hadis juga dikatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashra salawat, barang siapa yang berselawat kepadaku dengan satu salawat maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepada dia berapa kali? 10 kali salawat. Wahubba alaih khatayah. Ada sebuah syubhat. Dikatakan begini. Nabi kalian ini belum selamat lah. Kenapa belum selamat? Setiap hari Anda doakan dia. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Semoga keselamatan dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi kalian ini belum selamat. Okay. Akhirnya, bagaimana menjawabnya itu? Kita pakai logika juga. Karena dia pakai logika, kita juga pakai logis. Logisnya adalah, Anda mempunyai air penuh. Ya, sudah penuh airnya. Kemudian setelah itu, air tersebut yang sudah penuh, Anda tambahkan lagi. Masuk tidak? Siapa yang kena tumpahannya? Siapa yang kena tumpahannya? Orang yang memasukkannya sendiri. Sehingga salawat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya akan kembali kepada kita. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashra salawat." Barang siapa yang berselawat sekali kepadaku, maka Allah akan berselawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Di dalam sebuah hadis juga yang menjelaskan tentang betapa meruginya orang-orang yang tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Dalam sebuah hadis katakan begini. Saidan Nabi sallallahu alaihi ala mimbarin faqala amin amin. Summa saida daraja faqala amin amin. Summa saida daraja faqala amin amin. Oke. Pernah satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Ketika dia sampai ke tangga pertama, ya, Rasulullah mengucapkan apa? Amin, amin. Naik lagi dia kaki dia satu ke atas, karena mimbar di zaman Rasulullah itu ada tangganya, ya. Naik tangganya lagi satu, Rasulullah mengucapkan lagi, jelas sekali beliau mengucapkan apa? Amin, amin. Kemudian setelah itu naik lagi sekali, kemudian dia mengucapkan lagi, amin, amin. Kemudian setelah itu dia berkhutbah. Setelah berkhutbah, setelah selesai semuanya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima aman tak? Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali?" Kata Rasulullah, "Sesungguhnya Jibril berdoa. Jibril berdoa dengan 3 doa dan semuanya saya aminkan." "Apa doanya Jibril ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Doa pertama Jibril ketika saya naik dalam mimbar adalah ya, celakalah, celakalah." Jadi Rasul Jibril mendoakan kecelakaan ini. Celakalah, celakalah. Bagi orang-orang yang mempunyai kedua orang tua. Atau salah satu dari mereka dalam keadaan hidup. Tetapi dia tidak berbakti. Dan dengan adanya mereka malah tidak menjadikan orang tersebut masuk surga. Celakalah, kemudian celakalah. Ya. Orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya dalam keadaan keduanya masih hidup. Kata Rasulullah, celakalah. Jibril berdoa, celakalah, celakalah. Rasulullah mengucapkan apa? Amin, amin. Artinya, ya Allah, kabulkanlah, ya Allah, kabulkanlah. Ini doanya Rasulullah ini. Yang mengabulkan ini Rasulullah. Ya. Kemudian doa yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa keduanya Jibril adalah, celakalah, celakalah. Ya, celakalah, celakalah. Bagi orang-orang yang disebut namaku di hadapannya, kemudian dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, celakalah, celakalah. Jadi kecelakaan yang kedua yang didoakan oleh Jibril adalah orang-orang yang apabila mendengarkan atau mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Tetapi terus terang, termasuk zikir jama'i yang kami singgung tadi di atas, apabila ada salah seorang berkata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sallu alaihi, kemudian para jamaah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, termasuk zikir jama'i yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Dan yang terakhir doanya Jibril, celakalah, celakalah. Bagi orang-orang yang masuk di dalam bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan dan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, celakalah, celakalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan juga amin, amin. 3 doa, salah satunya masalah salawat. Tetapi akhir-akhir ini juga kadang-kadang salawat ini sudah disalahgunakan. Kenapa disalahgunakan? Ada orang, ada cewek yang mau misalnya, biasanya untuk anak muda ini biasanya, kalau kamu Kalau kamu mau cewek ini suka sama kamu, ucapkan salawat kepada Nabi 100 kali. Tidak pernah ada. Atau kalau kamu mau menghadap kepada bos kamu, pimpinan kamu, baca 50 kali. Tidak pernah ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, jangan kita ada-adakanlah. Itu yang namanya zikir. Zikir banyak sekali, tapi kadang-kadang zikir juga tidak tahu artinya. Artinya tidak ketahuan apa artinya. Saya pernah dikasih zikir sama orang juga. Oh, Pak, ini ada zikir. Apabila kamu baca ini, insya Allah akan terhindar dari berbagai macam malapetaka. Apa zikirnya? Dia mulailah saya dikasih. Kafaka rabbuka kam yakfika wakifatan kifka fuha kakaminin kana kaluka tukarrang karran kakarril karrifi kabal. Allahu Akbar, panjang sekali. Semuanya diawali dengan huruf kaf. Semuanya dimulai dengan huruf kaf. Ini juga ternyata tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya zikir jama'i juga, zikir secara berjama-jama bersama-sama, kadang-kadang ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Pernah satu saat ada seorang imam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah tua, dia meminta kepada Allah agar diperpendek umurnya. Akhirnya seluruh jamaah mengucapkan di belakangnya amin, tetapi dia mengucapkan huruf na. Setelah itu saya tanya satu-satu, paham tidak apa yang diucapkan imam? Tidak. Imam tadi minta agar diperpendek umurnya. Perpendeklah umur kami ya Allah. Kalian ucapkan amin berarti ikut berdoa agar diperpendek. Akhirnya dia berkata, oh kalau begitu saya tidak mau lagi katanya. Kadang-kadang ada orang yang tidak tahu. Atau kadang-kadang ada orang yang disuruh untuk memimpin yang namanya doa. Tetapi dia tidak bisa berdoa. Apa artinya apa yang dia pakai? Pernah saya dengarkan juga. Ada orang, karena dia memakai songkok ya. Makanya hati-hati juga pakai songkok. Dengan jenggot, kadang-kadang walaupun dia tidak pintar agama, tapi karena ada ini, ada modal, biasanya disuruh. Ketika dia disuruh, dia bingung. Apa? Dia tidak pernah. Dia baru mengenal yang namanya Islam. Tetapi dikarenakan dia dihormati di tempat itu, karena dia memakai jenggot dengan songkok, dialah yang disuruh untuk berdoa. Akhirnya seluruh doa yang dia ingat, dia ucapkan. Allahumma. Ya, dia ucapkan. Allahumma. Ya, dia membaca doa makan, ya doa makan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi, amin. Kemudian keluar dari toilet, ghufranaka, amin. Karena tidak tahu, ya. Bahkan ada yang menghafalkan, yang penting berbahasa Arab, itulah akhirnya diucapkan amin. Ada di dalam buku bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab itu kan ada liyadani yumna wa yusra, itu pun diucapkan liyadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi, artinya saya mempunyai dua tangan, yang kanan dan kiri, setiap tangan mempunyai 5 jari, ya kan? Tetapi karena orang di belakang juga tidak paham, yang ini juga sudah kepepet, dia tidak bisa berdoa, akhirnya hanya diaminkan saja, amin di belakang. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Alhamdulillah min dzalik. Inilah hal-hal yang banyak terjadi. Dan itulah juga yang terjadi di masjid-masjid di Indonesia terus terang. Ada orang yang membunyikan kaset lagu Arab. Lagu Arab. Ditanya, kenapa? Lagu Arab bagus. Dia tidak tahu maknanya subhanallah tentang percintaan. Ya. Wala salam min bait itu kan. Wala risalah dan salam min bait itu. Habibi ya nuril ain. Dimasukkan di dalam masjid, habibi ya nuril ainnya sakin khayali. Saya bilang, subhanallah, ini sama dengan lagu-lagu cinta ini, saya bilang. Dia bilang, oh bahasa Arab bagus. Tidak seperti itu, tidak semua yang berbahasa Arab itu bagus. Tidak semua yang berbahasa Arab itu bagus. Tetapi masyarakat kita, masya Allah. Ada juga yang menjadikan salawat ini ditambah-tambah. Akhirnya apa? Dia menyekutukan Allah dengan salawat. Bagaimana menyekutukan Allah dengan salawat? Dia memanggil Nabi. Ya Nabi, unsur lana. Ya Nabi, anjina. Ya Nabi, saidna. Subhanallah. Dia berkata apa? Ya Nabi, tolonglah kami. Ya Nabi, bantulah kami. Ya Nabi, urzukna. Yang penting ada kata-kata Nabi di situ. Urzukna. Berikanlah kepada kami rezeki. Nabi tidak memberi rezeki. Nabi tidak bisa memberikan pertolongan setelah dia meninggal. Yang bisa kita lakukan, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan kepada kita kekuatan dan memberikan kepada kita keselamatan. Demikian mungkin kita akan lebih memperdalam lagi masalah salawat pada minggu yang akan datang, insyaAllah. Tentang salawat-salawat yang diperbolehkan dan salawat-salawat yang tidak diperbolehkan. Bahkan ada lagu-lagu yang sering kita lakukan, dendangkan cinta Rasul itu. Kalau kita mencoba untuk meneliti maknanya, ada kadang-kadang penyelewengan akidah di dalamnya. Ya, ada penyelewengan di dalamnya. Di antaranya mungkin anta nurun fauqa nuri, itu ya, sering kita baca itu. Kamu adalah cahaya di atas cahaya. Nabi cahaya di atas cahaya. Ya kan? Padahal jelas-jelas Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah nur as-samawati wal ard. Ada beberapa penyelewengan akidah di dalam, tapi tanpa kita ketahui karena kita pun tidak tahu artinya. Tayyib, mungkin ada pertanyaan? Ya, kami tutup untuk sementara waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tayyib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Tayyib. Perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang memang khusus buat beliau. Dan banyak. Ya, banyak yang khusus buat beliau. Misalnya saja yang seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, bahwasannya salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ada orang yang diazab di dalam kubur, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah korma, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh pelepah korma tersebut di atas kuburan tersebut, kemudian dia berkata, mudah-mudahan orang yang berada di dalam kuburan ini dapat diringankan siksanya oleh Allah sampai pelepah korma ini mengering. Ini khusus. Kenapa khusus? Karena hal ini tidak bisa diketahui oleh orang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang sekarang yang mengaku bisa mendengarkan orang diazab di dalam kubur. Tidak ada. Mudah-mudahan tidak pernah ada. Ya. Kalau orang yang melihat jin itu sudah banyak yang mengaku. Karena memang orang yang bisa melihat jin adalah orang yang di dalamnya ada jin. Kaidahnya demikian. Orang yang bisa melihat jin adalah orang yang memang di dalamnya ada jin. Sehingga orang yang bisa mendengarkan orang diazab di dalam kubur, besar kemungkinan karena memang dia sudah dikubur. Di dalam kubur berarti sudah mati. Ya kan? Seperti itu kaidahnya. Jadi perbuatan-perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Ketika itu dilakukan, ini termasuk perbuatan dosa. Ya kan? Dan bisa besar dalam, masuk dalam kategori bid'ah. Sesuatu yang diada-adakan. Dan itu kita ketahuinya dari penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga adalah kawin lebih dari 4. Itu kan adalah kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Kawin lebih dari 4 kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Jangan sampai ada orang yang mengikuti ini. Dia bilang, "Ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kawin lebih dari 4. Kenapa kita tidak? Kita kan mengikuti Rasulullah." Tidak. Ini tidak seperti ini. Kalau mau juga seperti Rasulullah, kawini orang-orang yang sudah berumur puluhan tahun. Seperti Saudah. Ataupun orang-orang yang tidak laku. Anaknya Umar itu, Hafsah, itu kan sudah ditawarkan ke berbagai macam sahabat-sahabat, tidak ada yang mau. Kemudian setelah itu Umar marah-marah di hadapan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Umar, kenapa?" Kata Umar, "Kalau seandainya saya masih di zaman jahiliyah Rasulullah, penggal semua leher mereka." "Kenapa? Kenapa? Ada apa?" "Saya sudah tawarkan Hafsah setelah kematian suaminya, tidak ada yang mau terima." Kata Rasulullah, "Okeylah, enggak apa-apa, biarlah saya yang ambil." Nah, itu Rasulullah. Ada enggak yang mau seperti itu sekarang? Tidak ada, saya kira. Tidak ada yang mau seperti itu. Itu kekhususan dan jangan dilakukan setelahnya. Entah dia berdosa atau dia mengadakan sesuatu di dalam agama. Tetapi yang saya lihat sekarang dalam masalah ziarah kubur ini bukan lagi pelepah korma tapi dengan bunga-bungaan. Saya kalau dulunya berpikir bahwa hal ini mungkin diambil juga dari apa yang dari mereka mengambil kesimpulan dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan azab orang yang ada di kuburan ini diringankan oleh Allah sampai pelepah korma itu mengering." Sehingga ada juga berpendapat bunga-bunga itu mengering baru azabnya diringankan oleh Allah sampai mengering bunga-bunga di kuburan. Dan ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Mungkin masih ada? Tayyib. Kalau memang okay, silakan. Okay. Membaca salawat pada saat itu. Saya akan bacakan di sini fatwa dari Syekh Abdullah bin Bas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Salah satu fatwa dari Syekh bin Bas dikatakan bahwa apabila khatib di atas, ya, khatib di atas mengucapkan demikian, innallaha wa malaik innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi ala huwa wa sanna bi malaikatihi wa kemudian ala wa huwa assalatu wassalamu ala rasulihi al-karim ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, gitu kan? Apabila khatib berkata demikian, kemudian langsung disambut oleh jemaah, ya, dengan salawat, maka itu bukan kesalahan daripada khatib, ya. Dan sebenarnya itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika imam mengucapkan demikian sama-sama serentak jemaah mengatakan sallu alaihi. Tidak ada tuntunannya dalam hal seperti itu. Kemudian, jadi apabila khatibnya mengucapkan demikian, kemudian para jemaah langsung mengucapkan salawat, maka hal tersebut bukanlah kesalahan daripada khatib. Tetapi apabila khatibnya ini memang menginginkan hal tersebut ada, maka kesalahan termasuk di dalam diri khatib tersebut. Bahkan khatib bisa memberikan peringatan sebelum hal itu terjadi. Bisa memberikan yang namanya peringatan. Karena seorang khatib sebenarnya bisa bercakap dengan orang-orang yang ada di depannya. Seorang khatib bisa bercakap dengan orang yang di depannya. Kalau dia melihat ada orang yang tertidur, bisa saja khatib ini menegur, jangan tidur. Bisa. Kalau ada orang yang bermain-main, ya, bisa khatib ini menegur sebenarnya, yang di sana jangan main-main, boleh. Dalilnya apa? Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat masuk, ya kan, masuk. Kemudian setelah itu sahabat ini belum salat tahiyatul masjid. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, "Salat?" Kata dia, "Belum." Kata Rasulullah, "Kum fasalli." Berdirilah dan salatlah. Mungkin jarang kita dengarkan ada khatib yang berbicara dengan jemaah atau bahkan tidak pernah ada. Tapi itu sebenarnya boleh. Pernah juga jemaah datang dari sebuah daerah yang sangat jauh yang tidak pernah turun hujan, datang kepada hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah berdoa, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan kaum kami di daerah kami, ya, di daerah kami yang jauh di sana yang tidak pernah turun hujan." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, doa istisqa. Kemudian satu minggu setelahnya orang itu datang lagi. Akhirnya ketika Rasulullah mau berdoa lagi, orang ini berdiri lagi, "Ya Rasulullah, satu lagi permintaan saya, doakan agar hujan di tempat kami berhenti." Selama satu minggu ini, kami tidak pernah bisa keluar karena hujan terus. Akhirnya Rasulullah berdoa lagi. Dengan doa, hujan yang bermanfaat. Ini menunjukkan khatib bisa memberikan peringatan kepada orang sebelum terjadinya. Dan itu yang diucapkan tadi, contohkan tadi, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira sampai demikian apa yang kita ambil pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan kita selalu berdoa. Semoga kita selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Karena dengan itulah insyaallah keselamatan dunia akhirat dapat kita raih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.